Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadis as-samin wa sadafun. Hadis ke-38. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, wa Allah ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya, man 'adali waliyan faqad adantuhu, faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Maka tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa abdi hambaku yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bin nawafil, dengan amalan-amalan nafilah, amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku maka menjadi pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya, wa basarahu, aku menjadi penglihatannya, alladhi yubasiru bihi, yang ia melihat dengannya, wa yadahu, aku menjadi tangannya, alladhi yabtishu biha, yang dengannya ia gunakan untuk memegang, warijlahu, aku menjadi kakinya, allati yamshi biha, yang dengannya ia melangkah untuk berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyanahu, jika ia meminta kepadaku, maka pasti aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani la u'idannahu, seandainya dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan pasti melindungi dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ay, barakallahu fik. Hadis ini tentang siapa itu waliullah, ya, dan juga tentang sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis disebutkan, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku, wali-wali Allah. Wali Allah yang paling utama Nabi Rasul, kemudian sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama, orang-orang saleh. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Al-Furqan, yaitu At-Ta'liq wal Bayan ala Kitab Al-Furqan, beliau menjelaskan masalah kewalian itu ada terbagi ada tiga. Ada yang wali Allah sempurna, Nabi dan Rasul, ya, kemudian di bawahnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, yang kedua, wali setan yang sempurna. Wali setan yang sempurna orang kafir. Yang ketiga, orang yang memiliki terkadang sifat waliullah, terkadang sifat wali setan. Siapa itu? Orang muslim yang melakukan kesalahan, bukan kesyirikan, namun melakukan maksiat. Ketika dia taat, dia waliullah. Ketika dia maksiat, dia jadi wali setan. Jadi yang ketiga ini mukmin, terkadang bersifat dengan sifat waliullah, terkadang bersifat dengan sifat wali setan. Nah, ini mukmin yang ketiga. Allah musta'an. Ini berat ini. Terkadang jadi punya sifat wali setan. Nah, waliullah wal al-mu'minun, yang al-attaqi. Huwa al-mu'minu attaqi. Waliullah itu adalah seorang mukmin yang bertakwa. Enggak ada namanya waliullah itu kafir atau melakukan pembatal keislaman, yang enggak pernah sholat, itu enggak mungkin jadi waliullah. Yang suka, ya, jadi kuburi, ya, minta-minta ke duku, minta-minta kepada makam-makam keramat, itu bukan waliullah, wali setan. At-taqi yang bertakwa. Tidak ada waliullah yang enggak sholat, yang enggak bertakwa. Ya, yang jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Nah itu. Dan yang namanya karomah waliullah itu enggak bisa didemonstrasikan. Adapun orang-orang yang mendemonstrasikan kelebihan dia, itu bukan karomah, tapi khawarij syaitan. Ya. Kejadian luar biasa yang tidak lumrah, yang diada-adakan oleh setan. Dia bisa jalan ke udara, bisa terbang, bisa jalan di air. Ya, itu kalau didemonstrasikan itu bukan waliullah. Memang betul ada di kalangan tabiin yang bisa jalan di air, kudanya enggak basah menyentuh sungai Tigris. Iya, ada di kalangan tabiin. Tapi enggak bisa didemonstrasikan. Sama seperti mukjizat Nabi. Kapan mukjizat itu berfungsi? Ketika Allah perintahkan, ketika Allah yang adakan. Ya. Nabi Musa punya tongkat jadi mukjizatnya. Tidak bisa Musa seenaknya begitu ya, membelah laut, kapan? Ketika Allah perintahkan ya. Kapan tongkatnya Musa bisa berubah jadi ular besar yang hakiki? Ketika Allah perintahkan. Nah wali setan mendemonstrasikan kelebihannya, dapat dia ya, dibacok gak kebal, makan beling ya, segala macam. Itu wali setan, khawarij syaitaniyah ya. Dan yang perlu dipahami, semakin tinggi waliullah tingkat kewalian, semakin kecil karomahnya. Jangan dianggap orang yang punya karomah tinggi itu berarti kewaliannya tinggi. Enggak. Dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Furqan baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan. Karomah yang ada pada para tabi'in itu lebih banyak daripada karomah yang ada pada para sahabat. Nah, ini menunjukkan kewalian sahabat lebih tinggi daripada kewalian tabi'in, bukan terbalik. Jadi persepsi yang keliru, kalau punya kejadian luar biasa semakin top kewaliannya. Ya. Itu tidak demikian. Aibar kalabik. Nah, kewalian yang ada pada sahabat itu lebih tinggi, lebih banyak daripada kewalian yang ada pada para tabi'in. Bukti konkretnya apa? Pertama, sahabatnya yang ditazkiyah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis, bahkan Allah berfirman dalam banyak ayat. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wasabiquna alawwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridai. Ya, wa may yashakkir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Siapa yang menyisih rasul setelah jelas keterangan jalan bagi dia dan dia menyisih kaum mukminin, itu para sahabat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan kepada berpaling. Kami akan masukkan ke jahannam. Fa'in amanu kami sedi aman tumbihi. Seandainya orang kafir itu beriman seperti berimannya kalian wahai para sahabat. Subhanallah. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan sahabat. Khairun nas korni, sebaik-baik generasi, baik-baik manusia dan generasiku. Nah, kewalian yang ada di sahabat itu sedikit. Apa namanya? Karomah kewalian yang ada di sahabat itu lebih sedikit dibandingkan dengan karomah yang ada di para tabi'in. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitab Al-Furqan membawakan contoh-contoh karomah yang ada pada sahabat sedikit. Karomah-karomah yang ada pada tabi'in banyak. Ini menunjukkan kewalian yang ada pada sahabat itu lebih tinggi, lebih utama. Bahkan para wali yang hakiki itu meminta kepada Allah agar tidak diberikan karomah. Menampakkan kepada manusia keunggulan dia. Subhanallah. Ini para wali yang hakiki. Mereka khawatir pahala mereka impas. Kenapa? Karena sudah dapat tuh karomah. Mereka khawatir pahala mereka itu impas dengan ada karomah. Mereka khawatir kedudukan mereka gak jadi naik di surga. Kenapa? Udah ada karomah. Dibalas di dunia. Nah, bisa dipahami sini ya. Jadi sama sekali bukan wali. Ya, waliullah kalau dikatakan nih dia bisa ngaku-ngaku bisa terbang, bisa jalan di air. Enggak, itu fix wali setan. Kalau dia bisa mendemonstrasikan. Kama qala ta'ala, ya kalau dia bisa mendemonstrasikan ya, dengan keinginan dia sendiri. Itu setan yang buat terbang. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya waliullah itu ialah yang tidak punya khauf atas diri mereka. Ya, yang tidak punya rasa sedih. Rasa sedih dari apa? Dari kehilangan dunia, kata Syekh Shalal Fauzan di At-Ta'liq wal Bayan. Dari kehilangan dunia. Nah, itu waliullah. Ya. Mereka tidak sedih ketika tatkala melihat orang lain unggul dalam dunia daripada mereka. La yahzanun. Walahum yahzanun, tidak bersedih. Summa bayyanahum, kemudian Allah menjelaskan hakikat mereka. Faqala, Allah berfirman, alladina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu yang beriman dan bertakwa. Fa'awliya'ullah, maka waliullah humul mu'minuna al-mutaqun. Maka setiap orang-orang beriman yang bertakwa. Fa'kullu mu'min taqiyin fahuwa waliyun lillahi azza wa jal. Maka setiap mukmin yang bertakwa, maka dia adalah waliullah azza wa jal. Wa walayatullahi hiya mahabbatuhu li abdihi. Kewalian Allah ialah kecintaan Allah terhadap hambanya. Wa nusratuhu iyahu, pertolongan Allah kepada si hamba tadi. Wa yakuna ma'ahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah bersama dia, bersama si wali tadi. Ma'iyah apa? Ma'iyah khasah. Ma'iyah itu apa? Kebersamaan. Nah, Allah punya sifat ma'iyah, sifat kebersamaan dengan makhluk. Nah, ma'iyah, sifat kebersamaan Allah yang ada pada makhluk itu ada dua. Masih ingat gak Pak Yudi? Ma'iyah Allah kepada makhluk ada dua. Ma'iyah apa? Di pelajaran Nasitiyah waktu itu. Ma'iyah amah dan ma'iyah khosoh. Ma'iyah amah, sifat kebersamaan Allah kepada makhluk yang bersifat umum. Dalam artian Allah mengetahui mereka, mendengar mereka, melihat mereka, mengetahui apa yang ada di dada mereka, mereka simpan, mereka rahasiakan, dan yang mereka utarakan. Ini ma'iyah Allah, sifat kebersamaan Allah. Allah bersama kaum mukminin, orang kafir, muslim, kafir, zindik, iblis, malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya ini ma'iyah amah, sifat kebersamaan Allah yang umum. Nah, ada ma'iyah yang khosoh, sifat kebersamaan Allah yang khusus, yang bukan sekedar Allah mengetahui, mendengar, melihat mereka saja, tapi lebih dari itu Allah menta'yid, menusrah, menolong, membantu mereka. Siapa itu makhluknya Allah yang dibersamai oleh Allah dalam ma'iyah khosoh? Auliya'uhu, para wali-waliullah, ya, para waliullah. Yang Allah tegaskan, man adali waliyan faqad adantuhu bil hard. Siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan, umumkan perang kepada dia. Ya. Wa yunasiru wa yu'inu wa yusaddiduhu wa yuhibbuhu. Yaitu ya, Allah menolongnya, membantunya, menjaganya dan mencintai para wali-wali Allah tadi. Wal walayatu bi fathil waw, walayah dengan fathah waw, walayah maknanya adalah al-mahabbah wa nusrah wa ta'yid. Ya, kecintaan, pertolongan dan pemberian kekuatan itu walayah. Kalau wilayah artinya kekuasaan. Ya, wilayah artinya kekuasaan. Wa walayatullahi hiya mahabbatuhu li abdi. Ya, berikutnya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah taala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah walinya orang-orang beriman, yang menolong mereka orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, dan orang-orang kafir wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minadh nuri ila dhulumat, terbalik, mengeluarkan mereka orang-orang kafir dari cahaya menuju kegelapan. Wa yaqulu subhana, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu, sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman. Fal walayatu laysat iddi'an, yang namanya kewalian itu bukanlah pengakuan, klaim semata. Walaysa kullu man qila innahu waliyun yakunu waliyan lillah, enggak setiap orang yang dikatakan oh dia wali itu menjadi waliullah. Wa innama qad yakunu waliyan lisyaitan, terkadang yang dikatakan itu wali ternyata itu adalah wali setan. Falladina yuqalu innahum awliya, maka ya orang-orang yang dikatakan mereka itu adalah para wali, wa hum ghairu atqiyain wa ghairu mu'minin, padahal mereka itu yang dikatakan itu adalah wali, enggak bertakwa, bukan kaum mukminin. Minas saharati wal kahanati wal kafara, ternyata para tukang sihir, para dukun, orang-orang kafir, ternyata dia bukan waliullah, wali setan. Ya. Walladzina yuqalu lahum karamatun wa lahum khawariq, maka orang-orang dikatakan mereka punya karamah, mereka punya khawariq, kejadian luar biasa yang di luar batas normal. Wa hum la yusallun wa la yakhafuna Allah azza wajalla, ternyata mereka enggak salat, ya. Katanya udah ma'rifat hakikat, salat Jumatnya di Mekah. Ya. Mereka enggak takut Allah. Bahkan ada yang dikatakan orang gila jadi wali. Gimana ceritanya orang gila jadi wali? Dia aja ghairu mukallaf. Ya, enggak mukallaf dia, enggak dicatat amal kebaikan keburukan dia, kok jadi wali? Hah? Kerjanya tiap hari milok-milok. Ada yang bersaksi, tapi saya benar-benar ketika saya mau sholat udah iqomah, saya ke masjid, itu Habib yang gila. Ya. Kencang-kencang main gitar di luar masjid, saya tegur. Bib, iqomah, Bib, iqomah. Tuh Habib marah masukin pala saya ke ketek nih, karena tuh Habibnya yang gila tadi enggak pernah pakai baju. Masukin ke keteknya, di keteknya terlihat subhanallah Ka'bah. Ini bisa jadi betul ya, diperlihatkan wadah Ka'bah. Siapa yang memperlihatkan? Setan. Loh, setan apa sulitnya ngasih gambar Ka'bah? Apa sulitnya? Setan kan yang enggak mampu menyerupakan diri menjadi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja setan. Pasti mah Habib itu masukin. Sini-sini muka kamu nih. Muka lu mana-mana sini. Masukin. Keceknya. Ka'bah. Wah, kini Habib ini ma'rifat hakikat. Kok dia gak sholat? Itulah kekhusyuan dia. Keikhlasan dia. Dia gak mau menampakkan amal ibadah dia. Insya Allah. Ini banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu kayak begini. Waliullah di Bangkalan juga ada. Ya Allah, stres. Rambut acak-acakan gak pernah mandi, ngerokok, mulu gak pakai baju. Hah? Itu wali yang tertinggi katanya. Hah? Wali yang tertinggi. Oh, ini dicap wali yang tertinggi nih. Kenapa? Kok dia gak sholat? Ya, beda, ma'rifat hakikat. Dia itu pura-pura gitu, pura-pura gak mau sholat, pura-pura gila, pura-pura ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dia menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Gak mau menampakkan ketaatan. Menampakkan kemaksiatan, menampakkan gak taat, menampakkan gak mau sholat. Padahal hatinya bertakwa. Yang namanya sholat berjamaah itu amalan zahir, mau gak mau. Gak ada istilah, saya gak mau ke masjid. Kenapa? Takut riya. Gak ada kayak gitu. Hah? Ini orang bodoh kalau ada yang berjamaah. Itu memang amalan zahir yang mesti nampak. Ya, sama kayak orang, ngapain haji? Ya haji. Wah, riya kamu. Mana ada? Ya haji, amalan haji yang mesti dinampakkan. Dia mau nampak, mau gak, pokoknya dia mesti ke Mekah. Dia mesti mengikuti manasik haji. Nggak bisa kayak gitu kan. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini banyak orang yang tertipu tuh. Ya. Nah, itu wali yang ada di Bangkalan itu subhanallah. Itu kewaliannya luar biasa itu. Dianggapnya begitu. Siapa yang orang-orang sana tahu? Ya. Perwanto tahu, Perwanto? Video. Ya. Itu dibongkar sama Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda antara wali Allah yang maharoman dan wali setan. Dikasih penjelasan oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitab At-Ta'liq wal Bayan. Udah selesai. Hah? Apa? Ada. La ilaha illallah. Nah, kemarin kita baru selesai kajian itu. Nah. Hah? Dan, Wali mazhab katanya. Allahu musta'an. Ya. Kalau mau bongkar itu baca buku Al-Furqan. Kajiannya udah selesai, kita kaji kemarin di Mahat Al-Hasan. Bukunya lumayan tebel, 69 pertemuan, selesai. Dengerin dah itu, dibongkar habis. Allahu musta'an. Dibongkar habis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah. Semakin menjadi-jadi itu motor. Sejak kita di sini 2014 sampai 2021. Istiqomah dia zolim. Allah musta'an. Ya. Tiap pagi kita dizolimin dia. Gimana tuh Pak Yusuf? Di akhirat bangkrut itu. Mana lagi berikutnya nih? Ya. Taib. Wa yaqulun laisa alaihim takalif. Kan katanya waliullah, tapi enggak sholat, enggak takut sama Allah, minum khamr, berzina. Ketika dikatakan, kok bisa waliullah begitu? Kata mereka, pemujanya, oh itu waliullah itu laisa alaihim takalif. Enggak ada taklif lagi, enggak ada beban syariat lagi. Jadi enggak perlu melakukan hal-hal yang wajib, enggak perlu takut melakukan hal-hal yang haram karena dia sudah hakikat. Bukan syariat. Li annahum auliyaullah, karena mereka waliullah, li annahum wasalu ila Allah. Mereka sudah wisol, sudah nyampe kepada Allah. Walaisu bihajatin ilal amal, enggak butuh beramal lagi. Ya. Lo itu mereka mesti ngikut Rasulullah. Kalau kita nih kita bawa contoh nih, ya, kita bawa contoh. Rasulullah aja mau wafat sholat berjamaah di masjid. Mereka katakan, loh, Rasul diutus untuk kalian. Sedangkan kami waliullah, ini semua wali, Rasul tidak diutus untuk mereka. Tuh Nabi Musa buat orang awam Bani Israel, Khidir wali katanya. Justru Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada Khidir, ngaji pada Khidir. Maka derajat wali lebih tinggi daripada derajat Nabi. Allah musta'an. Gila mereka. Nah, ini dibongkar oleh Ibn Taimiyah semua di situ. Ya. Dijawab oleh Ibn Taimiyah panjang lebar di situ. Ya. Kalau saya kaji lagi di sini mengulang ini. Dengerin aja lah kalau mau yang mau dengerin rekamannya. Mana lagi tadi? Wa yattakhidunahum awliya Allahi wa hum awliya li syaitan li syayatin wal iyadu billah. Hadhihi mughalatatun wa muhaddatatun lillah ayu ja'ala a'da'ullahi awliya'a lahu. Ya. Maka mereka menjadikan waliullah waliullah wahum awliya'ul syaitan. Padahal mereka itu adalah wali setan. Ya. Padahal mereka adalah wali setan. Ya. Menjadikan wali setan sebagai waliullah. Waliya'ul hadhihi mughalatah. Maka ini adalah mughalatah. Ya. Pemutarbalikan fakta, wa muhaddatun lillah, penyimpangan terhadap Allah, ayu jala ada Allah awliya lahu, musuh-musuh Allah dijadikan sebagai wali Allah, naudzubillah. Fahada fasilun fi bayani waliillah, maka ini adalah fasil pembeda dalam penjelasan tentang wali Allah. Annahu huwallazi yu'minu billahi wa yattaqi, yaitu orang yang beriman pada Allah dan bertakwa kepada Allah. Wala yardha ayyuban min dunillah, tidak ridho ada sembahan lain yang disembah selain Allah. Wa inna ma yad'u ila tauhid, mereka menyeru kepada tauhid. Wa ila ibadatillah, peribadatan pada Allah. Wa amman ladzi la ya'murun nasa bi ibadatihi wa ta'zimihi wa tarafu fihi, fa hadha waliyyun li syaitan. Adapun orang-orang yang mendakwahkan, memerintahkan manusia untuk beribadah pada diri dia, mengagung-agungkan ya, dirinya serta meninggikan dirinya, maka orang seperti ini adalah wali setan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir wali mereka adalah taghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya, yang mereka ini mengeluarkan ya, yang setan-setan ini, taghut-taghut ini mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Fahunaka waliyun lillah. Maka ada waliullah wahuna wa waliyun lisyaiton. Dan juga ada wali setan. Fama kullu min man kila innahu waliyun wa buniya ala qabrihi sarihun wa kubbatun wa zukhrifa qabruhu yakunu waliyan lillah. Maka enggak semua orang yang dikatakan wali dia waliullah, bahkan bisa jadi dia wali setan. Ya, yang dibangun di atas kuburannya, ya, dibangun di atas kuburannya dorihun wa kubbatun. Ya. Apa namanya? Dorih, kubah, dibangun di atas kuburannya kubah-kubah. Ya. Kemudian dibangun di atas kuburannya dorih, ya, yaitu pusara, keramat, ya. Ya, dikasih batu-batu nisan yang gede-gede, sehingga kesan angker keramat, nah, itu bukan waliullah. Walladzina kafaru, ya, wa zukhrifa qabruhu, yang kuburannya diperindah. Tidak semua orang yang kayak gini yakunu waliyan lillah, menjadi waliullah. Wa qad yakunu min a'da'illah, bahkan dia bisa jadi itulah musuh-musuh Allah. Ya, wa hatta waliyillahi as-sahi la yu'bada la yu'badu wa la yud'a wa la istaghatu bih. Ya. Nah, waliullah yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak disembah, tidak diibadahi atau dimintai pertolongan, tidak diistighosahi. Ya, walau sabata annahu waliyun lillahi azza wa jalla. Ya. Ya. Nah ini. Walaupun hal tersebut ya, apa namanya? Walaupun dia benar-benar waliullah gitu. Ini enggak ada tuh nama ceritanya minta diagungkan. Wa nahnu la nasyhadu li ahadin annahu waliyyun lillah, dan kita tidak bisa mempersaksikan, memastikan seseorang itu adalah waliullah, ya. Itu tidak bisa kita demikian. Wa la nasyhadu ala ahadin annahu min ahli nar, tidak juga kita bisa pastikan seseorang itu wali ahli neraka. Ya. Karena di akhir hidupnya kita enggak tahu apakah dia tobat atau enggak. Au syahida lahu ar-rasulu annahu waliyun lillah. Hah? Apa? Lakinnahu ya. Narju. Lakinnahu narju lil muhsin wa nakhafu ala al-musi. Namun kita berharap kebaikan untuk orang yang berbuat kebajikan, semoga dia masuk surga, dan kita khawatir atas orang yang melakukan keburukan, bisa jangan-jangan dimasuk neraka. Illa man syahida lahu Allahu, kecuali yang Allah telah persaksikan. Ya, jadi gini ikhwah, kita menyatakan orang kafir di neraka yang jelas Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Nah, ada si fulan kafir nih ya, si fulan Nasrani, kita katakan dia kafir di akhirat, di neraka enggak. Selama kita enggak tahu akhir hayatnya kayak gimana, kita jangan bilang dia pasti neraka. Ya. Ini yang diterangkan oleh para ulama. Kita katakan dia kafir. Kenapa? Karena kita enggak tahu di akhir hayatnya dia bersyahadat, bertobat atau enggak. Paham enggak sih? Ya. Paham enggak? Ini di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak memastikan seseorang kafir. Namun kalau jelas dia matinya di atas kekafirannya, itu dia betul-betul enggak tobat, maka kita katakan dia baru ya, Di akhirat pun dia yang terkena ayat Allah, innalladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, paham enggak sini? Ya. Jadi kita enggak mempersaksikan seorang itu dia di neraka jahannam kecuali yang telah Allah sebutkan. Ya, Abu Lahab, Jahal, Fir'aun, ya, iblis. Nah, kalau yang tidak Allah sebutkan, tidak Rasul sebutkan, ya udah kita katakan dia kafir. Ya, kenapa demikian? Kata ulama, karena kita tidak tahu di akhir hayatnya dia tobat atau tidak. Ya, dia edan kemarin mati, kafir dia, kafir dia. Siapa yang enggak mengkafirkan dia edan, dia kafir. Ya. Di akhirat gimana dia edan? Neraka jahanam enggak? Belum jelas dia matinya itu tobat atau enggak, gitu. Paham enggak sih? Dan ini akidah yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, oleh para ulama Syaikh bin Baz, ya, dan yang lainnya. Ya. Au syahida lahu ar-rasul annahu waliyyun lillah, atau disaksikan oleh Rasul bahwa dia adalah waliullah, au annahu aduwwun lillah, atau dia adalah musuh Allah. Fa hada nahkum alaihi bidalil. Maka semua ini kita menilai menghukumi dengan dalil. Nah, kemudian Syekh masuk ke penjelasan. Wa qawlu man ada li waliyan. Ya, sabda Nabi yaitu firman Allah taala, siapa yang memusuhi waliku, ai man ada waliyan waliyullah, waliyullah, itu siapa yang memusuhi, mengganggu wali Allah. Wa adahu, ya, wa ta'arrada lahu bisu, memberikan gangguan padanya, ya, dan menyodorkan keburukan kepadanya. Nah, ini fa innallaha yantaqimu liwalihi, Allah akan membalas, ya, perlakuan orang-orang tadi yang mereka memperlakukan para wali Allah tadi. Kemudian Allah berfirman, faqad adantuhu, adantuhu yani a'lamtuhu, aku umumkan perang bil harb kepada ai annahu muharibun lillah, karena dia telah memerangi Allah. Wa hal ahadun yastati an yuhariballaha subhanahu wa ta'ala, apakah ada orang yang sanggup, yang mampu memerangi Allah subhanahu wa ta'ala? Jalla wa ala, Allah jalla wa ala huwal qawi alladhi la yughlabu, alladhi la yughalabu. Allah lah yang maha kuat, zat yang maha kuat, yang tidak terkalahkan. Wala yastati ahadun an yuharibah, tidak ada seorang pun yang memerangi Allah. Ya. Dapat memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, walillahi junudus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah tentara-tentara langit dan bumi. Yusallitu alaihi hattal ba'udhi wadzubabi. Bahkan Allah yusallitu alaih. Allah apa namanya? Min junudihi al-khafiyah wa-dhahirah. Allah, ya. Di ayat ini kan walillahi junud as-samawati wal-ard. Allah mengalahkan mereka dengan pasukannya yang, ya, yang apa namanya, yang khafi, yang tidak terlihat maupun yang zahir. Yusallitu ala alaihi min junudi, Allah menghancurkan, mengalahkan mereka dengan pasukannya. Minal amrat wal asqam, dengan memberi, apa, mengirim berbagai macam penyakit dan wabah itu dari Allah. Wa minal kafarah, wasyayatin, bahkan dengan orang-orang kafir dan para setan. Yusallitu alaihi hatta al-ba'udi wa dzubab. Allah malu mengalahkan mereka hingga dengan pasukan Allah, ya, nyamuk dan lalat dan nyamuk. Ba'ud nyamuk, dzubab lalat. Wa yusallitu alaihi min junudihi ma yu'dihi wa yuqalliquhu. Allah akan menghancurkan, mengalahkan mereka melalui pasukannya dengan sesuatu yang merintangi dan mengganggu dan menggoncangkan jiwanya. Wa man adallaha wa man harabahu, siapa yang memusuhi Allah dan mengadakan perlawanan terhadap Allah, memerangi Allah. Fa inna Allah jalla wa ala wa qadir jalla wa ala qadirun ala ihlakihi bi ayyi syai'. Allah Maha mampu untuk membinasakannya. Ya. Itu bi ayyi syai'in, dengan perantara apapun. Ya. Dengan perantara apapun. Ya. Allahu yantaqimu li awliyaihi. Allah lah yang membalas wali-walinya. Ya. Fala tu'zi ibadallahi al-mu'minin. Maka janganlah anda mengganggu hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Wala bimasabbatin. Jangan celak mereka. Ya. Wala tu'zihim bil-fi'il. Jangan mengganggu mereka dengan perbuatan. Ka'antatatawala walu alihim. Ya. Semisal dengan anda mana sih tadi? Lewat ya. Waman adallaha waman itu ya. Barang siapa yang musuh Allah wa man harabahu, itu Allah yantakim awliya, itu ya, Allah menolong wali-walinya. La tu'zi fala tu'zi ibadallah al-mu'minin. Maka janganlah anda mengganggu hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. La bil qaul wala bil fi'l. Ihdar. Tidak dengan ucapan perbuatan. Ya. Ayam aja enggak boleh kita celak. Kenapa? Karena dibangunin orang sholat. Enggak boleh kita celak karena dibangunin orang sholat. Apalagi orang yang beriman. Ihdar waspadalah yan Allah yantikmu lahum. Allah akan membalas mereka. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu azizun zuntikam. Dan Allah yang maha perkasa lagi mempunyai balasan. Wala tu'dihim, ya, jangan anda mengganggu mereka. Ya. Ya. Biqaulin wa bighibatin wa binamimatin, dengan ucapan gibah namimah. Wadu domba wa masabbah, celaan. Wala tu'dihim bil fi'il, jangan anda ganggu mereka dengan perbuatan. Ya. Bi anta tatawwala bi anta ta'an tatatawwala alaihim, semisal anda bersikap sombong terhadap mereka. Bal tajibu alaika mahabbatuhum, bahkan yang wajib bagi anda adalah mencintai mereka. Wa munasaratuhum, membantu membela mereka. Li anna allaha yuhibbuhum, karena Allah mencintai mereka. Allah Ta'ala berfirman, walladina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka jangan, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allahu musta'an.